Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar Ismail Radio yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun bertemu di udara. Dan kami doakan kepada pendengar semuanya agar langkah kita, langkah antum untuk bekerja, ya, untuk sekolah atau dalam perjalanan, dalam rangka kebaikan, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena definisi ibadah secara umum adalah sesuatu yang disukai Allah. Berangkat kerja kita, berangkat sekolah kita, itu termasuk ibadah, karena disukai oleh Allah, semoga diberi kelancaran. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas hadis tentang Birrul Ummi, ya. Hadis tentang berbakti kepada ibu. Baik pendengar Radio Ismail rahimakumullah, kami akan bacakan hadisnya terlebih dahulu sebelum kita bahas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala abaka summal aqrabu fal aqrabu. Yang artinya, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man abarru, kepada siapa aku berbakti? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ummaka, ibumu. Lalu bertanya lagi, man abarru, kepada siapa aku berbakti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu aku bertanya lagi sampai ketiga kalinya, kepada siapa aku berbakti, kepada siapa lagi aku harus berbakti? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih menjawab, ibumu. Dan pertanyaan yang keempat, man abarru, lalu kepada siapa lagi aku harus berbakti? Pada jawaban yang keempat ini, Rasulullah SAW menjawab, abaka, ayahmu atau bapakmu. Summal akrobu fal akrobu. Lalu orang yang terdekat, ya, lalu yang terdekat. Pendengar Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa kandungan, yaitu diantaranya kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita, dan durhaka kepada keduanya, terutama kepada ibu kita. Dalam hal ini kita masih ingat ada cerita yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah seorang pemuda dari Yaman. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Madinah. Seorang pemuda ini adalah pemuda yang miskin. Dia tidak punya apa-apa selain ibunya yang buta dan lumpuh. Hartanya pun pas-pasan. Pekerjaannya penggembala kambing dan penggembala unta. Dan hasilnya cukup untuk menghidupi ibunya saja. Untuk makan sehari-hari. Seandainya ada kelebihan, maka ia sedekahkan kepada tetangga-tetangganya atau kerabat terdekatnya. Siapakah pemuda ini? Pemuda ini adalah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah pun menyebutnya adalah orang penghuni langit. Ya, Uwais Al-Qarni. Kerinduannya untuk bertemu Rasulullah ya, sangat besar. Bahkan ia sempat iri kepada tetangganya atau temannya yang bolak-balik ataupun pernah pergi ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Uwais Al-Qarni, seorang pemuda ini yang sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin melihat wajahnya, tetapi Allah belum memberi kesempatan karena masih ada tanggungan yang sangat besar, yaitu merawat ibunya yang sedang lumpuh dan buta. Sementara ia orang yang hidupnya pas-pasan. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni tidak kuat menahan gejolak ya, gejolak yang sudah sangat membara, ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di satu kisah, saking ya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat ia mendapat kabar dari khalayak umum, Rasulullah pada saat itu pernah dilempar oleh musuhnya, oleh orang kafir, lempar batu, giginya pun patah. Maka saking cintanya kepada Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni pun mematahkan giginya. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibunya. Wahai ibu, saya ingin bertemu Rasulullah. Dan ibunya pun sangat memahami keinginan Uwais Al-Qarni. Maka ibunya pun mengizinkan untuk bertemu Rasulullah dengan syarat kalau sudah bertemu di Madinah cepat kembali. Ya. Sahabat radio Ismail yang berbahagia, perjalanan ya dari Yaman ke Madinah ini bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang dekat. Apalagi pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada angkot, belum ada kereta api, belum ada jalan yang bagus, dan belum ada warung di kanan kiri. Sehingga dapat dipastikan perjalanan itu adalah perjalanan yang berat. Jarak antara Yaman dan Madinah ini sekitar 400 km. Jadi kalau naik unta ataupun naik kuda ini bisa ditempuh selama 4 harian. Karena inginnya bertemu dengan Rasulullah, maka semua itu tidak menjadi halangan dan rintangan bagi Uwais Al-Qarni. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, dengan izin ibunya, beliau pun ya, Uwais Al-Qarni, sampailah ke depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketuk pintunya dan dibukalah pintunya. Lalu ada orang bertanya, ingin ketemu siapa? Dan orang ini yang adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, saya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah pada saat ini lagi sedang berperang, jadi tidak ada di Madinah. Maka Uwais Al-Qarni pun sempat berpikir untuk menunggu Rasulullah pulang, yang mana kepulangannya pun tidak tentu, tidak bisa dihitung dengan hari, ya. Karena ingat dengan pesan ibunya, ingat dengan kondisi sang ibunya yang tua renta lagi buta, ya, dan lumpuh, maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk pulang kembali ke Yaman. Ya. Walaupun keinginannya pun sangat kuat untuk bertemu Rasulullah, tetapi taat kepada ibunya sangat besar. Apa kata-kata yang telah disampaikan kepada ibunya, diwasiatkan oleh ibunya agar segera pulang ke rumah, pun ditaatinya. Sehingga Uwais Al-Qarni singkat cerita pulang lagi ke Yaman tanpa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, langsung bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang Uwais Al-Qarni. Ya. Maka Aisyah pun mengabarkannya. Maka Rasulullah beliau mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah penduduk langit. Dan ini dikabarkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Singkat cerita, ya, Rasulullah mewasiatkan kepada keduanya agar nanti kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, yang ciri-cirinya telapak tangannya ini ada putih-putihnya, ya, ada tanda putih di telapak tangan ini, agar minta didoakan dan dibacakan istighfar. Minta didoakan dan minta didoakan pengampunan juga oleh Uwais Al-Qarni. Pada saat Umar radhiyallahu anha menjabat sebagai khalifah, ya, Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu ini selalu, ya, tidak lepas dari konsentrasi kafilah-kafilah yang datang dari Yaman. Setiap ada kafilah dagang atau rombongan yang lainnya atau haji, ditanya, apakah ada Uwais Al-Qarni di antara kalian? Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni pun pergi ke Madinah. Madinah, Makkah. Ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali ya radhiyallahu anhu menanyai kafilah tersebut, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Maka di antara mereka menjawab, oh ada, dia lagi di perbatasan kota menjaga unta. Maka Umar dan Ali radhiyallahu anhu pun pergi menemui Uwais Al-Qarni dan minta doanya. Ditanya, apakah anda Uwais Al-Qarni? Saya Abdullah, kata Uwais Al-Qarni. Mereka pun berdua tersenyum. Kami pun juga Abdullah. Tapi apakah nama kamu Uwais Al-Qarni? Maka iya, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Sehingga keduanya minta doa. Dan Uwais Al-Qarni sempat berkata bahwa tolong rahasiakan tentang diri saya. Tetangganya pun tidak tahu siapakah Uwais Al-Qarni sebenarnya itu. Ya. Dia orang yang biasa. Pengembala kambing, pengembala unta. Singkat cerita, pada saat meninggalnya Uwais Al-Qarni, banyak sekali yang melayat orang-orang yang tidak dikenal. Pada saat itulah para tetangganya bertanya, siapakah sebenarnya Mas Al-Qurni? Ternyata Mas Al-Qurni adalah bukan orang sembarangan. Ini adalah buah taat kepada orang tua. Buah taat kepada ibu. Dan ada juga di zaman Rasulullah SAW, pemuda, bukannya pemuda yang durhaka sebagaimana mungkin di tengah-tengah kita ya. Ini pemuda yang kurang perhatian kepada ibunya. Ini luar biasa, ada contoh pemuda yang bukan mendzalimi ibunya, bukan keras kepada ibunya, tidak. Pemuda yang kurang perhatian kepada ibunya di zaman Rasulullah SAW. Sayang kepada ibunya, sayang kepada ibunya. Tetapi kurang perhatian sehingga lebih sayang kepada istrinya. Ya. Lebih percaya, lebih perhatian kepada istrinya ketimbang ibunya. Ini adalah cerita Wa'il. Wa'il bin Khattab. Yang mana pemuda ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah mendapat laporan. Ada pemuda, ada seseorang laki-laki yang sudah sakarat. Ya. Sakaratul maut. Tetapi mempunyai ini merasakan sakit yang sangat hebat. Maka Rasulullah SAW pun mempertanyakan tentang ibunya. Singkat cerita, Rasulullah SAW bertemu dengan ibunya dan menanyakan keadaan Wa'il tersebut. Maka ibunya mengatakan bahwa Wa'il ini orang ahli ibadah, shaum, ya, dan sebagainya, bagus sehari-harinya. Muslim yang taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana, Rasulullah bertanya lagi, hubungan kalian? Maka ibunya pun menjelaskan, tetapi ada kekurangan di balik rajinnya ibadah tersebut, yaitu lebih mementingkan dan mempercayai kata-kata istrinya ketimbang ibunya. Sehingga namanya seorang ibu yang dari kecil mengandung, merawatnya dari kecil, merasa tersinggung. Ini bahayanya. Ya. Sehingga menyebabkan akhir hayatnya sangat-sangat tersiksa. Untuk mengatakan la ilaha illallah pun tidak bisa. Dia hanya mengatakan oh saja. Maka Rasulullah memerintahkan. Ini adalah dakwah Rasulullah. Dengan cara yang sangat-sangat cerdik. Memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar. Maka ibunda Wa'il ini mengatakan, untuk apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ini untuk membakar Wa'il. Maka ibunya mengatakan, oh saya tidak tega kalau anak saya dibakar di depan mata saya. Berarti tidak tega. Apa kata Rasulullah? Azab neraka lebih pedih daripada api. Apakah kamu, ibu tega membiarkan anaknya dibakar yang jauh lebih dahsyat ya panasnya daripada api di dunia? Maka ibunya pun tersadar, oh iya, kasihan. Ini seorang ibu ya. Akhirnya pun ibunya meridhoinya. Dan Wa'il pun bisa meninggal dalam mengucapkan kalimah thayyibah. Ini adalah dua cerita ini gambaran betapa dahsyatnya ya, efek dalam kehidupan sehari-hari, dunia dan akhirat, terlebih di akhirat, tentang hubungan kita dengan seorang ibu. Ya. Taat kepada ibu, berbakti. Kata-kata berbakti ini berarti menyenangkan. Kata-kata berbakti, berbuat baik sebaik-baiknya agar ibunya ridho. Ini ternyata efeknya luar biasa, ya. Sampai dijuluki oleh Rasulullah SAW penduduk langit. Dan orang yang mengabaikan sedikit saja, walaupun dia ahli ibadah, ya, di zaman Rasulullah SAW, bukan orang yang rusak, bukan orang yang minum-minuman khamr, tidak, tapi orang yang ahli ibadah, tetapi mungkin sedikit ledor dengan mengabaikan ibunya. Cinta kepada ibunya tapi sedikit mengabaikan ibunya ya, dibandingkan istrinya. maka efeknya pun sangat luar biasa. Semoga dua kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Terus pelajaran dalam hadis tersebut adalah ridho ibu didahulukan dari ridho ayah. Ya. Makanya Rasulullah menjawab tiga kali. Yang pertama, kedua, dan ketiga, ummaka. Ya. Jawaban keempat baru abaka, ayahmu. Karena ini adalah untuk menghormati seorang ibu. Betapa capeknya, betapa lemahnya pada saat hamil anaknya. Ya, sampai melahirkannya dan menyusuinya. Mendidiknya pada waktu kecil. Bahkan dalam suatu ayat, Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi rabbim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin lanubayyana lakum wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum, dan sebagainya, masih panjang ayatnya. Intinya pada saat Allah ini menggambarkan miniatur kehidupan seseorang, dan ini melibatkan seorang ibu. Ya. Sebagaimana manusia diciptakan dari segumpal dari tanah, lalu dari air yang menjijikkan, air mani, lalu diciptakan menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya. Terus ditanam oleh Allah di rahim beberapa saat, tidak ada orang yang tahu. Dokter yang hebat pun tidak tahu. Ini juga untuk menguji kesabaran seorang ibu. Lalu dikeluarkan sebagai bayi. Tidak cukup di situ. Ya, ibunya pun menyusui. Dan mendidiknya. Ya, pertama didikan adalah didikan ibu. Maka terkenal dengan Al-Um Madrasatul Ula. Ibu adalah tempat pendidikan. Sebelum PAUD, ya, sebelum TK. Ya. Sebelum pendidikan-pendidikan yang lainnya. Al-Um Madrasatul Ula. Ibu adalah pertama kali, ya, bangku sekolah. Bahkan sekolah yang tidak pakai bangku. Ya. Madrasatul Ula. Nah, dalam hal ini pantas Rasulullah SAW menghormati ibu. Ya. Menyuruh kita untuk menghormati ibu tiga kali lipat dibandingkan menghormati ayah. Bandah bahkan dalam satu hadis pun, ya, betapa besarnya peran seorang ibu, ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan bisa dalik summa yakunu mutqatan bisa dalik. Kita diciptakan ini terhimpun, ya, di perut ibu itu 40 hari. 40 hari menjadi daging, 40 hari kita bukan apa-apa. 40 hari kedua, segumpal darah. 40 hari lagi, segumpal daging. Ya. Lalu Allah menyuruh malaikatnya, ya, untuk meniupkan ruh. Ini luar biasa, peran seorang ibu. Dan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, ini adalah bakti yang tulus. Tidak ada anak pura-pura berbakti kepada ibu, pura-pura baik kepada ibu, enggak ada. Ini adalah bakti yang tulus. Ya. Pura-pura menafkahi ibunya, ya, untuk cari sensasi. Tidak ada. Ya. Beda kalau kita mau bersedekah, berbuat baik kepada orang, ini bisa dipura-purakan. Ya. mencari sensasi, ya, bisa agar kita dipuji orang. Tetapi khusus ibu ini, ya, karena hubungan batin setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, ya, walaupun tidak ketemu, ya, tetapi hubungannya ini setiap saat, ini tidak bisa dipura-purakan. Ini adalah hubungan batin. Bahkan dalam hal ini, dalam hadis ini, kita bisa mengambil kandungan, ya, hikmah, bahwa berbakti kepada ibu ini adalah barometer kebaikan, tingkat kebaikan kita. Orang dinilai baik tidaknya hubungannya dengan sesama, ini dilihat dari ibunya. Karena sahabat ini bertanya, man abaru, kepada siapa saya harus berbuat baik? Ya, maksudnya sebelum ke yang lainnya, tentunya setelah kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah ini menjawab, ummaka, ibumu, tiga kali. Baru ayahmu, baru summal akrab, fal akrab. Lalu saudara yang terdekat. Terus yang terdekat, saudaranya sudah habis, baru orang yang terdekat. Orang lain yang terdekat. Masyarakat muslimin, pendengar Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat, ya, Allah menjelaskan Al-Isra, ya, Al-Isra ayat 23. Yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa uffin wa la tanharhumā wa qurhamhumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan kepada kita, ya, agar tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Hanya beribadah kepada Allah saja. Lalu, berbuat baik, ya, berbakti kepada orang tua. Setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid, juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam hal ini berarti, ya, berbuat baik kepada orang tua dalam rangka beribadah kepada Allah, memperkuat tauhid kita. Ini adalah dua tali yang tidak bisa terpisahkan. Bukan berarti berbuat baik kepada orang tua terus melalaikan, ya, perintah Allah, menaati semua apa kata orang tua walaupun itu bertentangan dengan perintah Allah, tidak. Ya. La ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua itu disebutkan kalau sudah usia lanjut. Ingat, ya. Orang tua ada dua macam dalam segi usia. Kalau usianya belum lanjut, biasanya masih enjoy-enjoy saja. Masih sejalan dengan kita. masih sangat memahami kita, ya kan? Kita ingin itu dituruti, kita bisa bareng kemana-mana, atau di rumah bisa ngopi bareng itu. Tetapi ingat pada saat usia lanjut, ini orang tua mulai agak rewel, tidak sejalan dengan kita yang mungkin semangat-semangat muda, lebih hati-hati. Itu menurut kita lebih rewel. Padahal itu orang tua makin hati-hati dan makin gampang tersinggung, sensitif. Maka di ayat ini, ya, imma yablughu indakal kibara ahaduhuma, pada saat usia lanjut, ya, salah satu dari orang tua kalian ataupun keduanya usia lanjut, fala taqul lahumu uf, jangan sekali-kali kita mengatakan uf gitu. Orang tua ngomong, ya, pada saat berusia lanjut, menasihati kita, ah itu aja, itu mah saya sudah tahu, itulah penimpasannya. Oh sudah saya lakukan kok itu, kita sok tahu. Ya. Atau kita walatan harhuma, ya, jangan membentaknya, ataupun dengan kata-kata yang kasar, ini sangat-sangat tersinggung. Ya. Beda dengan orang tua yang masih muda, mungkin masih bisa diajak diskusi. Orang tua terus sudah usia lanjut nggak bisa. Kita harus sangat hati-hati dan ngalah, ya, serba ngalah. Bahkan kalau orang tua berbuat kesalahan pun harus sangat hati-hati untuk meluruskannya dengan kata-kata yang baik, dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Karena sebagaimana contoh, ya, kedua contoh yang kami paparkan tadi, sebagaimana kedua contoh tersebut adalah orang yang mempunyai orang tua yang masih lanjut, yang sudah lanjut usianya. Dari kedua contoh tadi adalah menentukan nasib dia di dunia dan di akhirat. Ya. Wahfid janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita rendahkan, ya, suara kita di depan mereka, terutama ibu kita. Rendahkan, sudah, ngalah saja. Walaupun orang tua kita mungkin SD gak lulus, kita sudah S2, S3. Perkataannya, mungkin kita biasa membaca buku yang hebat-hebat, ya, ketemu dosen, ketemu teman-teman yang hebat-hebat, sering isi seminar, sehingga kata-kata kita lebih teratur, lebih bagus, ya, metode penyampaiannya. Tapi orang tua kita yang dari kampung, mungkin karena keterbatasan ilmu, ya, sekolahnya pun belum tamat, mungkin kata-katanya ya gitu, sebagaimana keilmuannya, apalagi sudah lanjut, mungkin kita agak sedikit meremehkannya. Itu jangan sampai. Dalam ayat ini sangat-sangat dianjurkan, ditekankan, jangan sampai sedikit pun kita ada rasa meremehkannya, sehingga kata-kata kita ada rasa-rasa seolah sok tahu, ya. Dan doakanlah, waqur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah dosa keduanya sebagai, dan sayanginya, sayangilah keduanya, ya, sayangilah keduanya sebagaimana menyayangi aku waktu kecil, ya. Ini Allah menganalogikan, ya, menyayangi pada waktu kecil, sayangilah, ya, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana menyayangi aku waktu kecil. Karena pada waktu kita masih kecil, orang tua, sebagaimana bagaimanapun bentuk orang tua, ya, sifat orang tua, kalau sama anak itu sangat sayang. Kalau sama anak sangat sayang. Dan sayangnya orang tua, besar sayangnya orang tua, terutama seorang ibu, itu jauh lebih besar ketimbang anak yang paling sayang kepada ibunya. Tidak bisa dibandingkan. Maka dalam hal ini, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Dan doa ini diperintahkan oleh Allah langsung dalam ayat. Ya. kita diperintahkan untuk berdoa, berdoa seperti ini. Pendengar Radio Ismail yang berbahagia, banyak sekali ya pembahasan tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita. Banyak hadis-hadis yang dan ayat-ayat yang para ulama mencantumkan dalam berbagai kitabnya. Pernah pada suatu ketika Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini didatangi seorang laki-laki ini bercerita bahwa dia dulu pernah berbuat zalim, ya, pada saat meminang seorang perempuan ditolaknya. Sementara setelah dia ditolaknya, ada laki-laki yang meminangnya, ternyata diterima. Maka saking jengkelnya, pemuda ini membunuh seorang perempuan tadi. Setelah itu pemuda ini ingin bertobat. Ya. Apakah bisa diterima taubatnya? Fahalli min taubah. Ya. Pemuda ini mengatakan, fahalli min taubah. Apakah masih ada taubat bagi saya? Maka Ibnu Abbas ini bertanya, qala ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Lalu pemuda ini menjawab, la. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tubtu ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Tobatlah kepada Allah dan dekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya sesuai dengan kemampuan engkau. Maka Atok ya pada saat itu mendengarkan bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, lima sa'al tahu an hayati umihi. Kenapa engkau kok sampai mengkait-kaitkan, orang mau bertobat mengkait-kaitkan dengan ibunya masih hidup apa tidak? Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, innila a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birril walidah. Ya. Aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah azza wa jal selain dari berbakti kepada ibu. Mungkin untuk sementara ini cukup ya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kita akan break sesaat. Setelah ini kita akan masuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di nomor 0218499343 dan 0218970055. Dan untuk pesan singkat bisa disampaikan di nomor 0896147744. Sekali lagi 0896147744. Tetap dah di AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Dari Kavling Auri, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio yang saling mencintai karena Allah dimanapun antum berada, masih bersama saya Sukri Abdullah dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program kajian subuh dari pembahasan Birrul Ummi, yaitu berbakti kepada ibu yang disampaikan oleh Ustaz kita Mustafa Amal M.A. Filoh Ta'ala pada pagi hari ini. Dan bagi antum yang ingin bertanya dari materi ini bisa disampaikan di nomor 0218499443 dan 0218970055. Sekali lagi 0218499 4343 dan 0218497 0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, perlu kita garis bawahi di sini bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa, terutama kepada ibu, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan 3 kali, kemudian baru kemudian kepada bapa. Baik Ustaz, untuk menunggu pertanyaan bisa dilanjutkan. Pendengar Ismail Radio rahimakumullah, sekali lagi kami tegaskan, Allah menyandingkan berbakti kepada orang tua. Ini disandingkan dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat setelah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita berbakti kepada orang tua memang dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dan perhatian kita kepada orang tua, kita tingkatkan, terutama kepada ibu, kita tingkatkan pada saat ibu kita berusia lanjut. Semakin lanjut usianya, ya, semakin ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Lah, di situ pula semakin menentukan arah langkah kita untuk menuju akhirat. Itu sebagaimana hadis, ya, cerita serta ayat yang telah kami bacakan tadi. Kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita. Dan doanya ini mengingatkan, ya, tentang kasih sayang seorang ibu kepada kita pada saat kita masih kecil. Allah mengingatkan lagi, ya, dalam doa ini, yaitu waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya, ya, kedua orang tua, pada orang tua saya sebagaimana keduanya, terutama seorang ibu, menyayanginya pada saat masih kecil. Ini juga menunjukkan bahwa betapa besar sayangnya, sampai Allah menggambarkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya dalam sebuah ayat Al-Quran. Allah tidak menggambarkan sayangnya anak kepada orang tuanya dalam Al-Quran, tetapi di dalam ayatnya secara khusus, bahkan tercantum dalam doa yang harus kita, ya, ucapkan setiap hari, Allah merintahkan untuk berdoa, ya, itu mengungkap kembali betapa besar sayang seorang orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan untuk mengedepankan, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu, sebelum kepada yang lainnya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah pun, sekitar ayat 200 lebih, ya, 215-an. Allah bersabda, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Orang-orang bertanya ke Nabi Muhammad, infak itu untuk siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Kul anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakanlah wahai Muhammad, infak itu harta yang menurut mereka paling bagus, ya, harta yang khair, yang kita sukai, ya. Terus yang pertama kali dikasih siapa? Yang pertama kali dikasih adalah orang tua. Yang pertama kali dicukupi adalah orang tua. Lagi-lagi ini adalah perintah Allah secara langsung untuk berbuat baik kepada orang tua dalam hal infak. Karena maaf, kadang dalam hal ini kita tidak sengaja teledor. Karena sedikit ingin pencitraan, kita biar dibilang dermawan dan lain sebagainya, pada saat ada informasi, ada sebuah lembaga atau si ini si itu membutuhkan sesuatu, langsung kita, cepat. Di samping itu, kadang kita kurang memperhatikan kecukupan secara materi kepada orang tua kita. Demi memperhatikan yang lainnya. Ini juga kurang bagus. Ini teguran bagi kita. Ayat ini teguran bagi kita. Kedermawanan kita, ya, bukan berarti kami menggembosi agar tidak dermawan. Tidak, dermawan itu sangat penting, ya. Dan kita butuh orang-orang dermawan. Tetapi ingat, yang pertama kali dicukupi adalah orang tua. Jangan sampai, ya, kebaikan kita kepada orang ini, orang lain, bisa, ya, mengurangi kebaikan kita kepada orang tua. Karena infak yang pertama kali adalah orang tua. Kulumma anfaqtu min khairin fali walidaini wal aqrabin. Ya. Setelah orang tua, yaitu saudara-saudara orang tua, saudara-saudara kita. Lalu orang yatim, orang miskin, ya, lalu orang-orang dalam perjalanan, ya, perjalanan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teguran bagi kita dalam kondisi apapun, ya, bahkan dalam berinfak itu adalah perhatian pertama kepada orang tua, lalu kepada saudara-saudara kita yang sedarah. Lalu saudara kita muslim yang paling dekat dengan kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kami kembali mengingatkan bagi antum yang ingin bertanya, bisa langsung sampaikan di dua nomor layanan kami, yaitu 0218499 4343 dan 0218 4970 0055. Dan untuk pesan singkat bisa disampaikan di nomor 0896-1477-4774. Baik, Ustaz, kita akan bacakan pesan singkat yang pertama dari hamba Allah di Jakarta Timur. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bunyi pertanyaannya, kalau kita sudah bercerai sama suami, apakah kita berbaktinya sama kedua orang tua dan fokus ngurusin anak dua aja? Karena aku sudah 3 tahun berpisah dengan mantan suami. Sudah tidak menafkahi anak duanya lagi. Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan perihal suaminya atau mertuanya. Ya. Tetapi begini, mungkin saya sedikit bisa memahami. Ya, kalau sudah bercerai sudah. Ya. Jadi sudah selesai. Kita tidak boleh berbuat zalim, ya sudah selesai. Urusannya selesai, nama cerai, urusan selesai. Kalau suaminya mau menafkahi, yaitu kebaikannya dia. Karena anaknya adalah anak suami, masih mantan suami, ya, masih menjadi tanggung jawabnya. Kalau seorang ibu ini menafkahinya, ya sabar, insya Allah itu amal soleh. Ya. Bahkan dalam satu hadis, ya mungkin kita sering mendengarnya, ada seorang ibu yang sabar dengan anaknya, merawat anak, sayang kepada anaknya. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ia masuk surga atau menjadi wanita yang baik karena merawat anaknya tersebut, sayang kepada anaknya. Ya. Terus perihal dia dengan mertuanya. Kita cerai kan kepada suami, tetapi mertua tetap bertua. Ya. Yang kita cerai ada suami. Kita berbuat baik semampu kita. Ya. Berbuat baik semampu kita. Makanya dalam nasihat Ibnu Abbas tadi, kita berbuat baik mastata'ta. Ya. Bertakwa kepada Allah mastata'ta. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Karena tidak bertemu dengan ibunya, mungkin jauh. Ya. Dengan apa? Dengan mendoakan. Ya. Kita doakan saja mertua kita, kita doakan. Sebagaimana kita mendoakan orang tua kita. Wallahu'alam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan kepada hamba Allah di Jakarta Timur. Selanjutnya kita bacakan pesan singkat dari, tidak menyebutkan nama kan, yang bunyi pertanyaannya. Ya, dari Ibu Dinah di Ciparung. Di Parung. Ya. Yang bunyi pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah aku salah kalau aku memutuskan untuk tidak menikah lagi karena aku takut gagal lagi dan aku lebih menyayangi kedua orang tuaku dan anakku. Anakku dua, Pak Ustaz. Ya, anak yang pertama sudah SMA kelas 3 di pesantren Al-Madinah Jonggol. Aku pengen lebih mendekatkan diri sama Allah. Minta penjelasannya, Pak Ustaz. Ya, inilah, saya dipahami, Ustaz. Ya, naluri seorang ibu, ya. Kalau seorang bapak, ya, anaknya 10, istri baru meninggal kemarin, ya, mungkin cepat. Tapi seorang ibu ini sayangnya, ini adalah bukti bahwa sayang seorang ibu itu lebih besar daripada seorang bapak. Pada saat suaminya meninggal, kebanyakan seorang ibu ini gak langsung mencari suami, ya, melihat anaknya dulu, bagaimana nasib anaknya. Ini pantas, ya, ini dalam hidupan sehari pantas kalau Rasulullah SAW ini menyuruh 3 kali, ya, 3 kali lipat berbakti kepada ibu, lalu kepada ayahnya. Memang dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kita jumpai suami sudah lama meninggal itu kan, sudah 10 tahun belum nikah, karena khawatir nanti anaknya gimana kalau punya ayah tiri anaknya dan sebagainya. Ini ada segi positifnya, ya kan. Terus ingin juga berbuat baik kepada orang tua, lebih konsentrasi, ya. Kalau ibu bisa menjaga dalam kehidupan sehari-hari, menjaga fitnah, dan mungkin tidak ada, ya, mungkin usianya sudah lanjut mungkin, ya, itu terus tidak ada keinginan, ya, untuk ditemani seorang laki-laki terlalu, tidak ada keinginan, ada tapi tidak menggebu-gebu dan bisa menjaga kehidupan sehari-harinya, ya, tafadoli, silahkan. Tetapi namanya naluri, ya, seseorang itu harus ada pasangan. Ya, kita berdoa pada Allah semoga diberi pasangan yang baik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pasangan yang tidak menyurutkan untuk berbakti kita kepada orang tua, ya. Pasangan yang bisa menjadi figur anak-anaknya. Kita tetap berdoa. Jadi, apakah salah itu kan? Kalau memutuskan saya tidak akan menikah, itu memutuskan ini tergantung niatnya, ya, tergantung niatnya seorang ibu dan tergantung keadaannya ibu yang lebih tahu keadaannya, ya, keadaannya. Kalau saya mengatakan harus menikah, harus cari, ya, kita juga tidak tahu keadaan. Makanya fattaqullaha mastata'tum, kalau ada laki-laki yang ternyata dan itu baik melamar dan baik untuk agamanya, maka ya tidak ditolak, gitu kan? Ya mungkin begitu dari kami. Dan juga beliau tadi menambahkan kan, bahwa dia berkata umurnya 33 tahun. Umur masih 30 tahun, apalagi masih 33 tahun dikhawatirkan ya nanti terjadi fitnah. Memang kalau menikah laki itu ada mudaratnya, ada. Jangan dikira enggak ada mudaratnya. Ada nikah laki ada mudaratnya, ya kan? Harus bergaul dari awal lagi. Mungkin tidak sama dengan anak kandung lah gitu kan, nah, suami. Tetapi dikhawatirkan mudaratnya lebih besar ya kalau memutuskan untuk sendiri seumur hidup. Itu dikhawatirkan begitu. Maka kita ambil yang paling sedikit madorotnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Ismail Radio AM 774, kelahir bahagia bersama Al-Quran. Demikian jawaban diberikan kepada Ibu Dinah di Parung. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan kami kembali mengajak kepada antum yang ingin berinteraktif bisa sampaikan di nomor 0218499434 dan 0218497005. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita akan angkat untuk pesan terakhir dari pesan singkat dari Anto di Pondok Gede. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya, adakah fadilah-fadilah berbakti kepada kedua orang tua agar lebih termotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua? Demikian. Ya. Ini dalam suatu ayat yang kami bacakan tadi, yaitu berbakti kepada orang tua, ini adalah perintah Allah secara langsung. Ya, langsung Allah memerintahkan dalam ayatnya. Kalau dah Allah memerintahkan langsung, ini enggak sembarangan. Ya, secara detail Allah memerintahkan, bayangkan. Yaitu setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid, lalu Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua dan menghormati dan hati-hati kepada orang tua dalam perkataan dan perbuatan pada saat orang tua berusia lanjut. Al-Isra ayat 23. Dan bahkan dalam ayat ini diakhiri, doakanlah orang tua wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Doakanlah orang tua kami, orang tuamu, ya Allah, sayangilah kedua orang tua sebagaimana menyayangiku pada waktu aku kecil. Ya. Dan dalam hal ini, sebagai motivasi juga, pesan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat yang sangat jenius. Ya. Sebagaimana dikabarkan oleh Atok bin Yasar. Pada saat ada orang ingin bertobat. Ya. Pada saat ada orang ingin bertobat. Maka Ibnu Abbas pun menanyakan kepada orang tersebut, masih adakah ibu kamu? Ibunya sudah meninggal. Oh, kalau gitu bertakwalah kepada Allah semampumu dan sedekat-dekatnya berdoa kepada Allah. Lalu Atok bin Yasar mengatakan, bertanya. Pada saat orang itu yang tanya sudah pergi, kenapa engkau mengait-ngaitkan tobat dengan ibunya? Maka Ibnu Abbas berkata, innilah a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wajal min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah selain dari berbakti kepada ibu. Dan dalam cerita tadi, berbakti kepada ibu, ya terutama sudah lanjut, ini bisa menentukan nasibnya di dunia terlebih di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Anto di Pondok Gede sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. kepada sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan Birrul Ummi, yaitu berbakti kepada ibu. Dan saya Syukri Abdullah selaku pendamping pada acara hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Jazakumullah khairan atas partisipasinya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kavling Auri, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran.